بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin pada bab An-Nahyu Anit Tashabbuhi Bisyaitani Wal Kuffar, larangan menyerupai syaitan dan orang-orang kafir. Seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, yaitu tentang tasyabbuh, larangan menyerupai orang-orang yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla untuk diserupai. Dalam hal ini, laki-laki menyerupai wanita ataupun sebaliknya, dan termasuk di sini disebutkan dalam hadis-hadis larangan menyerupai syaitan atau orang-orang yang kafir. Seperti disebutkan oleh sebagian ulama bahwa larangan menyerupai adalah pada perkara-perkara yang itu merupakan suatu maziyah atau khasiyah, kekhususan atau ciri khas pada pihak tertentu yang kita dilarang untuk menyerupainya. Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah menerangkan dalam bab ini, wa tashabbuh bisyaitan aw bil kuffar an ya'mal al insan a'malahum aw yalbas libasahum al khassah bihim. Menyerupai syaitan ataupun orang-orang kafir, yaitu seseorang melakukan amalan atau perbuatan mereka, atau memakai pakaian al-khassah bihim, yang itu merupakan kekhususan mereka. Aw yatazayyan bizayyihim al-khass, atau yatazayyan berhias dengan pakaian mereka yang khusus atau merupakan ciri khas mereka. Ini satu masalah. Masalah yang kedua, bahwa at-tasyabbuh, menyerupai yang dilarang dalam syariat, tidak dipersyaratkan padanya niat untuk tasyabbuh. Tidak dipersyaratkan padanya niat untuk tasyabbuh, untuk menyerupai. Bahkan kapan terwujud suatu tasyabbuh, seandainya pun dia tidak bermaksud untuk tasyabbuh, maka ini sudah masuk dalam larangan syar'i. Dijelaskan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah inna tashabbuha suratun zahirah, bahwa tashabbuh merupakan suratun zahirah, suatu penampilan yang nyata, yang tampak. Mata wujidat hasalat tashabbuh, kapan terdapat suatu penampilan semacam yang ada pada orang kafir misalnya. Hasalat tashabbuh berarti telah terwujud suatu tashabbuh yang terlarang. Sawa'un biniyatin au bighairi niyyah, sama saja apakah itu dengan niat untuk tashabbuh atau tanpa niat untuk tashabbuh. Famata dhahara anna hadha tashabbuh wa yushbih al-kafirat wa yushbih al-fajirat wal-ahirat aw yushbih ar-rijal min al-mar'ah aw al-mar'ah min ar-rajul, mata dhahara tashabbuh fa huwa haramun. Sehingga ketika tampak suatu tashabbuh, misal seseorang menyerupai wanita-wanita kafir muslimah, menyerupai ciri khas wanita-wanita kafir, atau menyerupai ciri khas al-fajirat, wanita-wanita yang fasik, wal-ahirat, atau ciri khas tertentu pada wanita pelacur, atau yushbihur rijal minal mar'ah, laki-laki menyerupai suatu ciri khas wanita ataupun sebaliknya, bahwa haramun, maka itu sudah termasuk sesuatu yang haram. Sawa'un kana biqasdin aw bighairi qasdin, sama saja itu dengan niat dan sengaja, atau tanpa niat atau tanpa sengaja. Lakin idza kana biqasdin fa huwa ashad, akan tetapi apabila itu dengan sengaja berarti itu lebih parah. Wa in kana bighairi qasd, dan bila tanpa kesengajaan, tanpa niat, kulnalah, kita katakan kepadanya, yajibu alaika an tughayyira ma tashabbahta bihi hatta tabta'ida 'anit tashabbuh, kamu wajib menghindari dan menjauhi tashabbuh tersebut, kamu rubah supaya tidak terjadi tashabbuh yang dilarang oleh agama. Nah, ini dua hal penting yang perlu kita catat dalam bab ini, sehingga kita berusaha menghindari perbuatan tashabbuh kepada siapa saja yang kita dilarang tashabbuh dengan mereka. Di antaranya adalah dengan syaitan. Namun, terkait dengan syaitan, sebetulnya kita tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka, apa yang menjadi perilaku mereka, karena mereka adalah makhluk yang gaib, yang tidak tampak oleh kita. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW memberitakan kepada kita tentang perilaku syaitan, berarti kita tidak boleh menyerupai atau meniru perbuatan-perbuatan syaitan tersebut. Dicontohkan seperti dalam hadis ini adalah bab makan atau bab minum. Nabi SAW memberitakan kepada kita bahwa mereka syaitan makan dan minum dengan tangan kiri, sehingga kita dilarang dalam syariat ini menyerupai syaitan dengan kita makan atau minum memakai tangan kiri, menggunakan tangan kiri. sehingga itu merupakan perbuatan yang haram. Disebutkan oleh Nawawi rahimahullah dalam bab ini, pertama hadis Jabir radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu bisyimal fa inna asyaitana ya'kulu bisyimal. Rawahu Muslim. La ta'kulu bisyimal, jangan kalian memakan dengan tangan kiri. Fa inna asyaitana ya'kulu bisyimal, karena sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'kulanna ahadukum bishimalihi wa la yashrabanna biha fa inna asyaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Rawahu Muslim. Jangan sekali-kali seseorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan jangan sekali-kali seseorang di antara kalian minum dengan tangan kirinya, karena syaitan makan dengan tangan kirinya dan minum dengannya. Riwayat Muslim. Pada hadis ini, seperti yang sebelumnya, ada larangan memakan dengan tangan kiri, ditambahkan dengan minum dengan tangan kiri. Keduanya dilarang oleh Nabi SAW, dan beliau menekankan larangan tersebut dengan mengatakan, la ya'kulanna, la yashrabanna, jangan sekali-kali kalian makan, jangan sekali-kali kalian minum, yakni dengan tangan kiri. Kemudian Nabi SAW menyebutkan apa sebabnya. Sebabnya karena menyerupai perbuatan syaitan, di mana syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Maka di sini diambil kesimpulan, tidak boleh at-tasyabbuh bisyaitan, menyerupai syaitan. Ini dalam bab makan dan minum. Dan juga bila kita ketahui ada hal yang lain yang dilakukan oleh syaitan, diberitakan oleh Nabi SAW, maka kita berusaha untuk menjauhi perbuatan-perbuatan syaitan tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dan pada zaman sekarang ini, betapa banyaknya kita mendapati orang-orang yang makan atau minum dengan tangan kiri, seolah-olah tangan kanan atau tangan kiri bagi mereka sama saja. Bahkan terkadang menjadi suatu kebiasaan minum dengan tangan kiri, sehingga lebih banyak dia pergunakan untuk meminum dibanding ia menggunakan dengan tangan kanannya. Nah, ini suatu hal yang sangat tercela dalam agama ini. Ini bukan hanya dalam bab adab kesopanan atau tata krama, bukan. Bukan hanya itu. Lebih daripada itu, dalam Islam ini juga terkait dengan hukum syar'i. Allah Azza wa Jal telah melarang secara umum dalam surat An-Nur untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu, la tattabi'u khutuwati syaitan. وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Jangan kalian, wahai orang-orang beriman, mengikuti langkah-langkah syaitan, dan siapa saja yang mengikuti langkah-langkah syaitan, sungguh syaitan itu memerintahkan kepada perbuatan keji dan mungkar. An-Nur ayat yang ke-21. Dan ini mencakup berbagai langkah-langkah syaitan, termasuk perbuatannya di dalam makan dan minum dengan tangan kiri. Maka menjadi suatu perbuatan yang haram dalam pandangan syariat, makan atau minum dengan tangan kiri. Syekh bin Utsaimin rahimahullah mengatakan, "Hadzal hadits yadullu 'ala tahrimil akl bisyimal wa tahrimish syurb bisyimal wa anna man akala aw syariba bisyimali fa innahu musyabihun bisyaitan alladhi huwa aduna wa aduwullah azza wa jalla." Hadis ini menunjukkan haramnya makan dengan tangan kiri dan haramnya minum dengan tangan kiri. Dan barang siapa yang makan atau minum dengan tangan kirinya, berarti dia menyerupai syaitan, yang syaitan itu adalah musuh kita bersama dan musuh Allah Azza wa Jal. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dan lebih menunjukkan buruknya lagi perbuatan ini adalah karena ternyata perbuatan ini juga merupakan kebiasaan orang-orang kafir. Dan satu hal yang wajar ketika orang kafir melakukannya karena mereka teman syaitan. Tapi tidak wajar sama sekali kalau seorang muslim kemudian melakukannya. Maka dari itu suatu hal yang mungkar dari perbuatan orang-orang kafir tersebut tidak boleh kita ikuti. Kaum muslimin di masa ini karena jauhnya dari aturan Islam, ajaran Islam, mereka tidak berpatokan kepada hukum-hukum Islam dalam perbuatan mereka. Dan juga tidak lagi berpatokan pada adab-adab yang baik di mata masyarakat, dan itu tidak bertentangan dengan Islam. Suatu hal yang kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi yang baik yang kita ketahui bersama bahwa makan dan minum dengan tangan kanan bukan dengan tangan kiri, karena tangan kiri identik dengan sesuatu yang kotor. Dan itu pula yang ada dalam syariat. Ini dibenarkan oleh syariat. Tangan kiri dilakukan dengannya sesuatu yang tidak terhormat. Tapi karena umat ini jauh dari aturan Islam dan ajaran Islam, kemudian lebih meniru kepada orang-orang kafir dan meniru syaitan, mereka akhirnya meninggalkan hal yang baik, hal yang syar'i, dan melakukan sesuatu yang tidak terpuji, yaitu makan dan minum dengan tangan kiri. Oleh karenanya kita menghimbau diri kita dan masyarakat muslimin untuk kembali kepada ajaran yang benar, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah yang suci, pembawa akhlak yang mulia, menjauhkan dari taklid mengikuti orang-orang kafir. Dan telah terdapat pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau alaihi wasallam memperingatkan dengan keras seorang yang makan dengan tangan kirinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang makan dengan tangan kiri, kemudian beliau melarang dan menganjurkan untuk makan dengan tangan kanan. Tapi ternyata orang tersebut beralasan untuk tidak menerima apa yang dianjurkan Rasulullah alaihissalam, dengan ia mengatakan, "Saya tidak mampu," yakni untuk makan dengan tangan kanan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Lastata'ta," kamu benar-benar tidak akan mampu. "Ma mana'ahu illa kibr," tidak ada yang menghalangi dia kecuali rasa sombong. Sebetulnya dia mampu, hanya saja karena kesombongannya dia tidak menerima anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka benar-benar terkabulkan doa Rasulullah alaihi wasallam sehingga ia tidak mampu makan dengan tangan kanannya. Nah, ini suatu kejadian yang menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwa kita wajib mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan aturan Islam, walaupun pada perkara-perkara yang terkadang dianggap remeh oleh umumnya manusia. Hal seperti ini barangkali banyak orang menganggapnya remeh, tapi tidak ada sesuatu yang remeh dalam Islam. Ajaran apapun dari ajaran-ajaran Islam adalah ajaran yang mulia, yang datang dari Allah Azza wa Jal. Wajib kita muliakan, wajib kita junjung tinggi, wajib kita taati. Ya, tidak ada sesuatu yang istilahnya kusyur, hanya dianggap sebagai kulit luar. Ya, sesuatu yang bukan inti, tidak. Semuanya ajaran Islam adalah sesuatu yang pokok, sesuatu yang wajib diperhatikan, tidak boleh disepelekan. Kemudian di sini Syaikh bin Utsaimin rahimahullah juga mengingatkan sebagai tambahan faedah, kata beliau, wa min hadza aidan al-akhdhu bis-shimal wa al-i'ta' bis-shimal. Termasuk dalam bab menyerupai syaitan adalah mengambil dengan tangan kiri dan memberikan dengan tangan kiri. Wa ma'al asaf anna katsiran minan nas wa min talabatil ilm wa min ahli al-khair wal ibada ya'khudhu bi-shimalihi wa ya'khudhu bi-shimalihi. Yani menerima atau memberi, ya. Disayangkan. Banyak dari orang-orang, bahkan sebagiannya penuntut ilmu, bahkan sebagiannya orang-orang yang baik, orang-orang yang rajin ibadah, namun ya mungkin karena tidak tahu atau karena yang lain, wallahu alam, mereka memberi dengan tangan kiri atau menerima dengan tangan kiri. Nah, ini juga sesuatu yang terlarang dalam syariat. Ini ada unsur keserupaan dengan syaitan, wa huwa khilaful buru'ah wa khilaful adab, dan ini bertolak belakang dengan adab-adab yang mulia, dengan sesuatu yang terhormat. Ya. Demikian yang ditambahkan oleh Syaikh bin Utsaimin rahimahullah dalam bab ini. Kemudian berikutnya An-Nawawi rahimahullah menyebutkan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal yahuda wan nasara la yasbighun fa khalifuhum. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal yahuda wan nasara la yasbighun. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka tidak yasbighun, yakni mewarnai uban-uban mereka. Wa khalifuhum, maka selisihilah mereka. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari wa Muslim. Kemudian bab berikutnya, bab lain tapi secara makna ada kaitannya dengan hadis yang baru kita baca, yaitu bab as-sabr, warnai rambut. Sekaligus kita baca di sini bab an-nahyu, bab nahyur rajuli wal mar'ati an khidabi sya'rihima bisawad. Bab larangan bagi laki-laki dan perempuan untuk khidab, yakni mewarnai rambut keduanya dengan warna hitam. An Jabir radhiyallahu an qal utiya bi Abi Quhafah walidi Abi Bakr as-Siddiq. Jabir radhiyallahu anhu mengatakan bahwa dibawa kepada Rasulullah Abu Quhafah, yaitu ayah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ayah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Radhiyallahu anhuma. Yauma fathi Makkah, pada hari penaklukan kota Makkah. Wa ra'suhu wa lihyatuhu kathagamati bayadha. Sementara rambut beliau, kepala beliau, rambut beliau, wa lihyatuhu dan jenggot beliau, kathagamah bayadha, putih seperti thagamah. Thagamah yaitu suatu tanaman ya, yang berwarna putih, wallahualam persisnya apa, yakni diserupakan dengan itu karena putihnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, ghayyiru hadza wajtanibu as-sawad. Rawahu Muslim. Rubahlah rambutnya dan jauhilah warna hitam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada hadis yang pertama sebelum bab ini menunjukkan adanya larangan menyerupai orang-orang kafir sebagaimana dalam bab yang disebutkan, yaitu pada masalah as-sabg, mewarnai rambut yang telah beruban, bahwa mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ketika mereka beruban, mereka membiarkan uban mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, khalifuhum, selisihi mereka, menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani, termasuk dalam bab rambut ini. Ya, nah ini contoh dari bab yang sebelumnya, yaitu larangan menyerupai mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Namun bagaimana mewarnai rambut tersebut dan kapan mewarnai rambut tersebut? Nah, ini diterangkan pada bab setelahnya, bahwa mewarnai rambut tersebut adalah ketika rambut itu telah beruban. Rambut tersebut telah beruban seperti yang terjadi pada ayah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yaitu Abu Quhafah, di mana rambut beliau telah berwarna putih, jenggot beliau pun berwarna putih. Nabi katakan, ghayyiru hadza, rubahlah. Jadi yang dirubah adalah rambut yang telah berwarna putih. Ya. Bukan rambut yang masih hitam kemudian sengaja dirubah warnanya. Seperti yang terjadi di masa ini pada awalnya tentu orang-orang kafir yang kemudian diikuti muslimin. Bahkan orang kafir pun sebagiannya warna rambutnya pirang asli, tapi kaum muslimin yang berwarna hitam rambutnya ya, mungkin merasa tidak bagus, tidak indah, atau karena kecenderungan meniru orang-orang kafir, akhirnya mereka mewarnai rambutnya padahal rambut mereka belum beruban. Nah, yang seperti ini justru masuk dalam larangan, yaitu larangan menyerupai orang-orang kafir. Dan juga na'udzubillah kalau ada unsur tidak terima dengan pemberian Allah Azza wa Jal berupa rambut hitam sehingga dia mewarnainya dengan warna pirang karena itu. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini satu hal, yaitu bahwa Nabi SAW menyuruh merubah rambut yang telah berwarna putih. Kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk dirubah warna rambut tersebut dengan selain warna hitam. Wajtanibu as-sawad. Ini bab yang kedua, bahwa merubah warna rambut yang telah beruban tidak dengan warna hitam. Kalau dengan warna hitam, jelas Nabi melarang, dan wallahu alam di situ juga ada unsur penipuan. Karena dengan memberi warna-warna hitam seolah-olah rambutnya masih asli berwarna hitam, seolah-olah dia masih berusia muda, sehingga orang tertipu dengan penampilannya padahal ia telah berusia tua. Kemudian dengan apakah rambut itu dirubah kalau tidak dengan warna hitam? Pada dasarnya Nabi SAW hanya melarang warna hitam. Namun berdasarkan keumuman hadis yang lain, maka di sini dilarang warna hitam dan warna yang itu merupakan kebiasaan orang-orang kafir atau orang-orang fasik atau yang sejenis mereka. Disebutkan oleh Syaikh bin Utsaimin rahimahullah dalam syarah hadis ini, wa amma baqiyatul asbagh fala ba'sa biha. Adapun yang lain dari warna-warna semir rambut atau pewarna rambut, maka tidak mengapa kecuali hitam, karena Nabi SAW melarang hal tersebut. Wa illa, dan kecuali, idza kana sabghah mukhtassah binisa'il kuffar. Ini pengecualian kedua, yaitu sabghah, pewarnaan rambut yang khusus dilakukan orang-orang kuffar. Ya. Sehingga misalnya seorang wanita mewarnai rambutnya ataupun laki-laki mewarnai rambutnya dengan warna biru. Ya, terkadang ada orang yang mewarnai dengan warna biru. Mungkin lain lagi ada yang dengan warna apa? Hijau, barangkali lain lagi ada dengan warna merah darah. Wallahu a'lam, manusia yakni berubah-ubah seliranya. Ya. Nah, maka yang seperti itu tidak boleh. Ya. Walaupun tidak ada larangan khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi berdasarkan keumuman dalil-dalil yang melarang untuk melakukan tasyabbuh dengan mereka orang-orang kafir atau orang-orang fasik. Ya. Lalu dengan warna apa yang dianjurkan menurut keterangan para ulama? Disebutkan di sini ya oleh An-Nawawi rahimahullah, al-muradu khidabu sya'ri al-lihyati war-ra's al-abyad bi sufratin aw humrah. Yang dimaksud adalah warnai rambut kepala atau jenggot, lihyah, yang abyad berwarna putih, isufrah dengan warna kekuningan atau humrah atau kemerahan, yakni warna pirang, rambut pirang, semacam warna rambut jagung ya yang telah tua, kurang lebih warnanya seperti itu. Alhamdulillah, yakni bahan-bahan seperti al-hinna telah banyak beredar di kalangan kita, dan itu yang biasa dipakai untuk mewarnai di kalangan masyarakat di sana di Arab. Ya, Asy'ab bin Utsaimin mengatakan imma bil asfar kal hinna, sejadi dengan warna al asfar, kuning seperti hinna, warna hinna, dan kuningnya pun juga artinya kuning betul-betul kuning seperti yang kita ketahui dari warna kuning tersebut. Ini yani warna kuning yang khas pada bahan hinna. ya, atau dicampur dengan katam yang warnanya kehitaman sehingga warnanya coklat. Nah, itulah yang diterangkan oleh para ulama kita bahwa mewarnai dengan warna tersebut. Kemudian yang ini perlu kita tekankan lagi bahwa hendaknya ini diperhatikan apa yang tadi disebutkan oleh sebagian ulama, bahwa perubahan rambut tersebut adalah ketika berwarna putih. Sehingga perhatian penting bagi anak-anak muda, di mana ada kecenderungan dari anak-anak muda muslimin, laki-laki maupun wanita, yang meniru orang-orang kafir, kecenderungan dari kaum muslimin, laki-laki maupun wanita, yang meniru tradisi orang-orang kafir, yaitu mewarnai rambut mereka ya, sementara mereka masih belum beruban. Nah, ini wallahu alam kita hindari, demi menghindari at-tasyabbuh terhadap orang-orang kafir atau orang-orang fasik.